إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal Islam a'azzakumullah, para pendengar Roda Raja FM yang berbahagia. Kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama akhlak salaf yang ketiga, yaitu karahiyatuhum lisyuhrah. Nah, mereka tidak suka kepada ketenaran, tidak suka kepada popularitas. Adapun sekarang dengan tema as-salaf wal khaufu minal ujub, kaum salaf dan sangat takutnya mereka dari sifat ujub. Apakah ujub? Ujub itu masdar dari ajiba ya'jabu, artinya merasa kagum. Maksudnya adalah seseorang merasa kagum dengan amalannya atau kagum dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ujub ini adalah merupakan sifat awal dari kesombongan. Orang yang terkena penyakit ujub, ia akan mudah untuk terkena penyakit kesombongan. Yang pertama kali terkena penyakit ujub ini adalah iblis la'anahullah. Iblis diberikan oleh Allah kelebihan dibandingkan dengan malaikat-malaikat, di mana iblis adalah diberikan kekuasaan langit dunia pada waktu itu. Dia diberikan kelebihan dengan kuatnya ibadah, akan tetapi hatinya merasa ujub. Dia merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah menyuruh para malaikat semuanya termasuk iblis untuk sujud kepada Adam? Ternyata ujub itu membawa dia untuk sombong. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, penyakit ini adalah penyakit yang sangat kronis sekali. Hampir setiap orang terkena penyakit ujub, terutama orang-orang yang diberikan kelebihan. Orang yang diberikan kelebihan harta ujub dengan kekayaannya. Orang yang diberikan kelebihan suara yang merdu, ujub dengan kemerduannya. Orang yang diberikan kelebihan amal, yang suka ibadah di waktu malam, terkadang ujub dengan amalannya. Orang yang hafal Quran, dia ujub dengan hafalannya. Dan lain-lainnya. Hampir setiap orang yang punya kelebihan, rata-rata, akhi, kecuali yang Allah berikan rahmat kepadanya, adalah terkena penyakit ujub ini. Kalau kita perhatikan dan kita layangkan pandangan kita kepada para salafus salih, para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita dapati akhi a'azzakumullah, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada penyakit ujub ini. Qala Thabit al-Bunani, qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya ayyuhan nas, inni mur'un min Quraisy, وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْمَرْ وَلَا أَسْوَدْ يَفْضُلُنِي بِتَقْوَى إِلَّا وَدِدْتُ أَنِّي فِي مِسْلَخِهِ. Kata Abu Ubaidah, seorang sahabat, hei manusia, aku ini hanyalah seorang Quraisy saja. Tidak ada dari seorang pun dari kalian, baik yang berwarna merah kulitnya ataupun hitam, yang mengungguli aku dalam ketakwaan, kecuali aku berharap kalau aku berada, kalau aku seperti dia. Subhanallah. Seorang sahabat besar, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surga. 10 terbaik sahabat pilihan. Akan tetapi beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Beliau berkata, hai manusia, aku ini hanyalah seorang Quraisy. Ya. Siapa saja dari kalian, baik yang warnanya hitam atau merah, yang mengungguli aku dari masalah ketakwaan, kecuali aku ingin seperti dia. berbeda terkadang dengan kita. Kita Masya Allah diberikan sedikit kelebihan amal saja, Masya Allah sudah petantang petenteng, sudah menganggap bahwa kita ini sudah ya lebih baik dari yang lainnya. Wa an Ma'mar an Ayyub an Nafi aw ghairih anna rajulan qala li ibni Umar ya khairan nas aw ibna khairin nas faqala ma ana khairun nas wala ibnu khairin nas walakinni abdun min ibadillah arjullah wa akhafuh wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhlikuh. Kata beliau, hai manusia, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar begini, wahai manusia yang terbaik dan anaknya orang terbaik. Maka Ibnu Umar berkata begini, aku bukanlah orang yang paling baik, bukan pula anaknya orang terbaik, akan tetapi aku hanyalah hamba Allah. Aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada Allah. Demi Allah, kalian terus-menerus memuji seseorang sampai kalian menghancur membinasakannya. Betapa faqihnya Ibnu Umar dan betapa tawadhu'nya Ibnu Umar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji beliau dalam hadisnya yang sahih. Inna Abdullah rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu orang yang saleh. Akan tetapi ketika ada orang yang memuji Ibnu Umar dan berkata, hai orang yang terbaik dan anaknya orang terbaik, Ibnu Umar berkata, aku ini bukan orang terbaik, aku ini bukan anak orang terbaik, tapi aku ini hanyalah hamba Allah. Aku berharap kepada Allah, aku takut kepada Allah. Di sini kefaqihan Ibnu Umar, ya akhi, perhatikanlah. Ibnu Umar mengatakan, aku ini hanyalah hamba Allah, aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada Allah. Karena memang orang yang senantiasa berharap kepada Allah, yang takut kepada Allah, rata-rata ia tidak akan pernah merasa dirinya sombong atau ujub. Karena ia tahu bahwa semua kelebihan yang Allah berikan adalah milik Allah. Ia takut apabila amalannya Allah hancur leburkan, tidak ada manfaatnya di sisinya, sehingga dia pada hari kiamat tidak membawa apa-apa. Maka dia takut kepada Allah. Raja wal khauf, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, itu yang akan menghancurkan penyakit ujub. Kemudian beliau berkata, wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhlikuh. Demi Allah, kalian ini terus menerusnya memuji orang sampai kalian membinasakannya. Kenapa? Karena pujian tidak akan bermanfaat kepada pelaku. Rata-rata mas, pujian itu rata-rata itu membinasakan orang yang dipuji. Ketika kita memuji seseorang berlebih-lebihan atau kita memuji terus menjunjungnya, ia akan merasa dirinya ia besar. Akibatnya apa? Ia akan sombong dan ujub. Akibatnya apa? Tak sadar kalau ternyata Allah hancurkan amalan-amalannya. Na'udzubillah. Di dalam kitab Al-Hilyah yang ditulis oleh Abu Nu'aim, ia berkata, Abu Al-Ashhab an rajulin qala Mutarrif bin Abdullah la'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaban. Kata Mutarrif bin Abdullah, aku lebih senang semalam suntuk aku tidur, tapi di waktu pagi aku menyesali dosa-dosa aku. Itu lebih aku cintai daripada di waktu malam aku sholat, aku tahajud, ternyata di waktu pagi aku merasa ujub dengan amalanku. Subhanallah. Kemudian Adz-Dzahabi memberikan komentar terhadap perkataan Mutarrif bin Abdullah ini. Beliau berkata apa? La aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu. Tidak akan pernah beruntung demi Allah orang yang merekomendasi dirinya sendiri atau merasa ujub dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Lihat akhi a'azzakumullah, Mutarrif bin Abdullah, beliau berkata, aku lebih senang, ya, tadi malam aku tidur tapi di waktu pagi aku merasa menyesal atas dosa-dosaku. Itu lebih baik daripada aku di waktu malam tahajud tapi aku kemudian ujub dengan amalanku. Karena orang yang di waktu paginya menyesali dosa, ia akan segera bertaubat kepada Allah. Ia tidak akan merasa ujub dengan amalannya. Ia tahu bahwa ia akan menghadap kepada Allah. Akan tetapi orang yang di waktu malamnya tahajud dan di waktu paginya merasa ujub, hampir-hampir amalannya itu akan menyesatkan dia dan membinasakannya. Na'udzubillah. Makanya betapa indahnya komentar Imam Az-Zahabi tadi. Beliau berkata apa? La aflaha wallah man zakka nafsahu aw a'jabathu. Tidak akan beruntung demi Allah orang yang merekomendasi dirinya, memuji dirinya sendiri. Saya telah berbuat begini, saya telah melakukan begini, saya telah berjasa begini, masya Allah. Aw a'jabathu, atau ia merasa bangga, ujub dengan dirinya sendiri. Iyadzan billah akhi a'azzakumullah. Terkadang banyak para ustaz atau para kiai, ya, ketika dia ceramah yang dia bangga-banggakan dirinya saja. Yang ia bangga-banggakan adalah amalan-amalan solehnya saja. Maka berhati-hatilah akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian memuji diri kamu sendiri. Jangan kalian merekomendasi diri sendiri. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Dari Wahab bin Munabbih ia berkata, "Ihfazu anni salasan." Hafalkan dariku tiga perkara ini. Iyyakum wa hawan muttaba'an wa qarina sau'in wa ijabal mar'i bi nafsihi. Jauhi oleh kalian yang pertama hawa yang diikuti, yang kedua teman yang buruk, dan yang ketiga merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tiga perkara yang dinasihatkan oleh Wahab bin Munabbih. Yang pertama katanya, jauhi hawa nafsu yang diikuti. Karena akhi, orang yang paling sesat di muka bumi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat-ayatnya, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Allah mengatakan, siapa yang lebih sesat? Ini menunjukkan tidak ada yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang terkadang dengan hawa nafsunya ia lecehkan syariat Allah, ia lecehkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua kata Wahab bin Munabbih, jauhi oleh kalian teman-teman yang buruk. Karena teman yang buruk bisa menyeret kita kepada keburukan. Yang ketiga kata beliau, ijabal mar'i binasih. Seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Terkadang seorang ustaz, ketika ia berbicara di hadapan jamaah, dia bisa membawakan ayat-ayat dengan hafalannya, bisa membawakan hadis-hadis dengan hafalannya. Dia berbicara dengan begitu indahnya, membuat orang-orang kagum. Ketika itu ia merasa kagum dengan dirinya. Saya adalah orang yang terbaik. Saya adalah orang yang paling hebat. Saya adalah orang yang paling berilmu. Na'udzubillah. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ini adalah merupakan penyakit yang sangat kronis sekali. Hampir, ya, rata-rata setiap orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, dia diberikan oleh Allah penyakit yang na'udzubillah seperti ini. Waqala Abu Wahab Al-Marwazi, berkata Abu Wahab Al-Marwazi, sa'altu Ibn Al-Mubarak, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, mal kibru, apa sih sombong itu, hai Abdullah? Qal an tazdarin nas. Beliau berkata, yaitu kamu melecehkan manusia, menganggap remeh manusia. Fasa'altu anil ujub, Lalu aku bertanya kepada beliau tentang ujub, apa itu? Qal, maka Abdullah bin Mubarak menjawab, antara anna indaka syai'an laysa inda ghairik, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Ujub itu kamu menganggap, kamu melihat bahwa kamu mempunyai sesuatu yang lebih, ya, kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang paling buruk bagi seorang muslim dari penyakit ujub ini, kata beliau. Masya Allah. Ya, itulah ujub. Ketika iblis melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Ketika Allah mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Maka iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ciptakan engkau, aku ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa bangga dengan asal penciptaannya. Katanya iblis diciptakan dari api. Dia memandang katanya api lebih baik daripada tanah. Ini adalah asal kesesatannya, ujub ya akhi. Terkadang ada orang ujub dengan keturunannya. Orang Arab ujub dengan Arabnya. Dia menganggap saya adalah Arab, saya keturunan para nabi, saya adalah Habib. Habib itu katanya dijamin, ya, dijamin surga, padahal tidak ada hadisnya. Ya. Saya adalah Alawi, keturunan para nabi, keturunan Rasulullah. Sehingga akhirnya dia merasa ujub di hadapan manusia, terutama lebih-lebih orang-orang merasa tunduk kepada para habaib. Akhirnya mereka semakin sombong dan congkak di hadapan Allah, di hadapan manusia. Penyakit yang sangat kronis. Waqala Ahmad bin Abi al-Hawari, haddathana Abu Abdillah al-Antaqi, qal, ijtama' al-Fudail wal-Thawri fatadhakara, فرق سفيان وبكى ثم قال أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة فقال له الفضيل لكني يا أبا عبد الله أخاف ألا يكون أضر علينا ألا أضر علينا منه ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي فتزينت لي وتزينت لك فبكى سفيان وقال أحييتني أحياك الله. Berkata Ahmad bin Abi al-Hawari, haddatsana Abu Abdillah al-Antaqi, ia berkata, pernah Fudail bin Iyad bertemu dengan Sufyan al-Thawri, lalu kemudian mereka berdua bermudzakarah tentang hadis. Kemudian Sufyan merasa rakik hatinya, merasa hatinya itu haru, lalu Sufyan pun menangis. Kemudian beliau berkata, saya berharap semoga majlis ini menjadi rahmat dan keberkahan untuk kami. Lalu Fudail berkata kepada Sufyan, akan tetapi aku, wahai Abu Abdillah, aku takut jangan sampai majlis ini memberikan mudarat kepada kita. Bukankah engkau tadi mengeluarkan hadis-hadismu yang paling bagus, dan aku pun kemudian mengeluarkan hadis-hadisku yang paling bagus, lalu engkau pun merasa menghiasi dirimu dan aku pun merasa menghiasi diriku dengannya? Maka Sufyan pun mendengar itu kembali menangis. Beliau pun berkata, engkau telah menyadarkanku, semoga Allah sadarkan engkau, semoga Allah hidupkan engkau. Subhanallah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Fudail bin Iyad, semoga majlis ini menjadi sebuah rahmat dan keberkahan. Akan tetapi Fudail bin Iyad dengan kefakihan beliau berkata apa? Justru aku takut kalau majlis ini bermudharat untuk kita. Tadi engkau membawakan hadis-hadis yang paling bagus dan aku pun membawakan hadis-hadis yang paling bagus. Lalu aku merasa engkau merasa bagus di hadapanku, dan aku pun merasa bagus di hadapanmu. Mendengar itu Sufyan Ats-Tsauri menangis. Ya, terkadang kita ngobrol, kita memperlihatkan keilmuan kita, kita memperlihatkan kepada dia kelebihan-kelebihan kita. Akhirnya kita memandang bahwa kita ini bagus di hadapan dia. Akibatnya apa? Ujub yang masuk. Na'udzubillah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, "Idza khifta 'ala 'amalika al-'ujub, fadhkur ridha man tatlub, wa fi ayyi na'imin targhab, wa min ayyi 'iqabin tarhab." Faman fakkara fi dzalika saghura 'indahu 'amaluhu. Kalau kamu merasa takut amalanmu tertimpa ujub, maka takut ingatlah keridhaan orang yang kamu cari dan pada kenikmatan siapa kamu inginkan dan sanksi siapa yang kamu takutkan. Barang siapa yang berpikir tentang itu, niscaya akan menjadi kecil baginya amalannya. Akhal Islam ma'azakumullah, Imam Syafi'i memberikan kepada kita kiat bagaimana kita bisa selamat dari ujub. Beliau berkata, kalau kamu merasa takut amalan kamu tertimpa oleh ujub, yang pertama ingat siapa yang kamu inginkan keriduannya. Kita hanya dalam hidup kita hanya mengharapkan ridho Allah, tapi mengharapkan ridho bukan di lisan. Ia adalah dalam hati dan diterapkan dalam amal. Karena akhi, keriduan manusia adalah bagaikan bahrun la sahila lahu, kata Ibn Qayyim, bagaikan lautan yang tak pernah ada pantainya. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan keriduan manusia terus menerus, karena manusia suatu ketika akan benci kepada kita. Maka dari itulah, keriduan manusia bukan tujuan, keriduan manusia pun bukan keinginan. Keinginan kita hanyalah ridho Allah Rabbul Alamin. Sebab Allah kalau ridho kepada kita, niscaya manusia pun akan ridho kepada kita. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, ingat kenikmatan apa yang kita inginkan. Tentunya kenikmatan yang kita inginkan bukan kenikmatan dunia. Tentunya kenikmatan yang kita inginkan bukan kenikmatan yang sebentar. Karena akhi, kenikmatan dunia hanyalah faniyah, fana. Hari ini boleh kita bahagia, mungkin besok kita akan sengsara. Hari ini kita boleh gembira, mungkin besok kita akan menangis. Hari ini mungkin Anda tertawa, mungkin besok Anda menangis. Kita tidak tahu. Tapi kenikmatan yang paling abadi adalah kenikmatan ukhrawiyah, kenikmatan surga. Ia adalah khalidan mukhalladan, selama-lamanya abada abadal abidin. Ya, tidak pernah ada kesedihan, tidak pernah ada kesengsaraan, tidak pernah ada kesulitan. Maka itu adalah kenikmatan yang paling agung. Seorang mukmin ketika hanya mengharapkan surganya, dia ingat bahwasanya pujian manusia, nikmat dunia, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, wa min ayyi 'iqabin tarhab. Ingat siksa siapa yang kamu takutkan. Kalau manusia siksaannya paling banter orang akan mati saja, selesai sudah. Tapi siksaan Allah Rabbul Alamin lebih dari itu, ya akhi, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kata Allah dalam surat An-Nisa. Acap kali kulit mereka itu terkelupas, Allah ganti dengan kulit lain agar mereka betul-betul merasakan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih manakah siksanya yang paling berat ketika seseorang mengingat bahwa siksa Allah itu sangat berat. Maka pada waktu itu, kata Imam Syafi'i, faman fakkara fi dzalik, barang siapa yang berpikir tentang itu, apa? Keriduan siapa yang kita cari? Kenikmatan apa yang kita inginkan? Siksa siapa yang paling kita takutkan? Barang siapa yang berpikir itu, kata Imam Syafi'i, ia akan merasa kecil amalannya. Naam, amalan kita merasa kecil. Betapa tidak. Selama hidup mungkin paling banter kita hidup di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, atau 60 tahun. Berapa banyak amalan yang telah kita amalkan? Dari banyaknya amalan itu, berapa banyak amalan yang bersih dari ujub? Berapa banyak amalan yang bersih dari ketidakikhlasan? Sedikit sekali amalan kita yang ikhlas. Sementara perjalanan kita begitu sangat jauh menuju kehidupan akhrawiyah, tapi perbekalan kita sangat sedikit. Maka seseorang yang berpikir tentang hal ini pasti akan menganggap betapa sedikitnya perbekalan saya. Bayangkan, sudahlah sedikit perbekalannya, sudah gitu terkena penyakit ujub. Habis sudah. Apa yang diharapkan? Na'udzubillah. Waqala Rishdin bin Sa'ad, haddathana al-Hajjaj bin Shaddad, sami'a Ubaidallah bin Abi Ja'far, wa kana ahad al-hukama qal, idha kana al-mar'u yuhaddith fi majlis, fa'ajabahu al-hadithu falyumsik, fa'idha kana sakinan fa'ajabahu sukut falyatahaddath. Ada salah seorang hakim yang bernama Ubaidullah bin Abi Ja'far berkata, apabila seseorang sedang berbicara di suatu majlis, lalu berbicara dia membuat dia itu kagum diri, lebih baik hendaknya dia hendak segera hentikan. Tapi kalau dia kemudian berdiam, dan diamnya dia ternyata menjadikan dia ujub, supaya orang menganggap bahwa dia berilmu, supaya orang menganggap nih saya diam ini, ya supaya orang menganggap saya ini berilmu, maka lebih baik pada waktu itu Anda berbicara. Subhanallah, kalimat yang bagus sekali. Ya. Kata beliau, kalau kita berbicara kemudian kita merasa bangga dengan pembicaraan kita, maka pada waktu itu lebih baik segera dihentikan. Kemudian kalau kita diam ternyata kita merasa bangga dengan diamnya kita, maka lebih baik kita berbicara, kata beliau. Wa an Sa'id bin Abdurrahman bin Abi Hazim qal, innal abda la ya'malul hasanah tasurruhu hina ya'malaha hina ya'maluha wa ma khalaqallahu min sayyi'atin hiya 'alayhi adarru minhu wa innal abda la ya'malus sayyi'ata thumma tasu'u hina ya'maluha wa ma khalaqallahu 'azza wa jalla min hasanatin anfa'u lahu minha wa dhalik أن العبد حين يعمل الحسنة يتجبر فيها ويرى أن له فضلا على غيره ولعل الله عز وجل يحبطها ويحبط معها عملا كثيرا وإن العبد لا يعمل السيئة تسوءه ولعل الله عز وجل يحدث له فيها وجلا فيلقى الله وإن خوفها لفي جوفه باق. Berkata Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim, ia berkata, sesungguhnya seorang hamba beramal sebuah kebaikan yang ia merasa gembira dengannya. Ketika ia mengamalkan amalan tersebut, ternyata malah menjadi keburukan untuknya. Dan sesungguhnya seorang hamba beramal keburukan dan ia merasa susah ketika ia mengamalkannya, ternyata Allah jadikan manfaat untuknya. Mengapa? Kata beliau, yang demikian itu bahwa seorang hamba ketika dia beramal kebaikan, dia merasa bangga dengan amalannya, dia sombong, dia kagum, akhirnya kemudian ia menganggap bahwa ia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi, mungkin saja Allah membatalkan amalannya dan membatalkan amalan lain yang banyak. Akan tetapi seorang hamba ketika dia beramal keburukan dan ia merasa susah dengan keburukannya, mungkin Allah timbulkan dalam hatinya rasa takut dan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia terus-menerus merasa takut dan rasa takut itu masih ada dalam hatinya. Iwallah ya akhi a'azzakumullah. Ya, jangan sampai amalan kebaikan kita malah berubah menjadi keburukan. Jangan sampai. Ya, seorang hamba yang beramal, ya terkadang dia sudah masya Allah berhaji berkali-kali, Ada orang haji sudah 20 kali, akhirnya kemudian merasa ujub dengan hajinya. Ah, saya kan sudah banyak berhaji, insya Allah, Allah ampuni dosa saya. Gak apa-apalah sekali-kali berbuat maksiat. Apa yang terjadi ketika dia berbuat maksiat? Qadarullah, Allah cabut nyawanya. Na'udzubillah. Maka yang seperti ini akibat dari apa? Dia tertipu dengan banyaknya amal. Dia merasa bangga dan ujub dengan banyaknya amal. Berbeda dengan seorang hamba yang ketika ia berbuat maksiat, tapi ia merasa takut kepada Allah, lalu ia akibat maksiat itu terus menerus dia takut dan menganggap amalannya sangat sedikit dibandingkan dengan maksiatnya. Lalu ia bertaubat kepada Allah, lalu ia beramal saleh, tapi hatinya terus merasa takut akan maksiat yang ia lakukan tersebut, sehingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia masih takut. Ya, kalau Allah masukkan ia ke dalam api neraka. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainahu al-dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa yakunu bainahu wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-nar hatta yakunu bainahu wa bainahu al-dhira' fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha." Rasul sabda, demikian yang ada di tangan. Sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya beramal kebaikan, beramal juga, sehingga ketika ajalnya terlekat, ternyata perempuan berkata lain, dia pun beramal dengan ahli neraka, lalu ditutup dengan ahli tersebut, dia pun masuk ke dalam api neraka. Ada lagi Rasulullah seorang yang selama hidupnya habis untuk berbuat maksiat, sehingga ketika ajalnya terdekat dan ketentuan berkata lain, lalu dia beramal dan bertaubat kepada Allah, beramal dengan surga, lalu dia masuk ke dalam surga. Boleh jadi orang yang beramal, dia merasa ujub dengan amalnya. Ia mengatakan amalan, ia memandang bahwa amalnya sudah banyak, sudah mencukupi dia untuk ke surga, sudah menganggap bahwa dia telah merasa dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian jika dia merasa memerlukan maksiat, ia menganggap remeh maksiat, dia berbuat maksiat, ternyata kudal mati atas maksiat. Tapi orang yang berbuat maksiat itu dia, ya satu lagi orang yang berbuat maksiat, tapi ia terus merasa takut. Ia ingin dikumpulkan maksiat, terus usaha dan usaha. Dan ternyata dapat Allah, dia akan bertobat kepada Allah. Lalu itu beramal soleh, dan Allah itu pun menyadari. Akhirnya apa akhir? Semuanya kerut. Yang satu ujub amalnya, yang satu masalah tubuhnya, yang satu Allah rahmati, yang satu cerita dari Allah. Masya afa'an. Imam Al-Zahabi pernah mengomentari perkataan Ibn Hazm. Ibn Hazm berkata begini, "Ana ati'ul haqq wa ijtahidu wa la ataqayyad bil hab." Kata Ibn Hazm, "Aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan aku tidak mau terikat dan terikat." Kemudian Al-Zahabi berkata, "Qultu na'am." Aku berkata, kata Ibn Al-Zahabi, "Betul sekali. Madawar batal ijtihad, barang siapa yang sampai kepada derajat ijtihad, syahidalahu bidalik ijtihad dengan imam dan saksa lepa imam berjumlah kelasan kepada derajat ijtihad, lalu selalu an yuqallid, maka tidak boleh ia bertaklid. Ka'anal faqih an tadi'u ami alladhi yahfadhu al-Quran, au kathaminu la yasughu lahu ijtihadu abadan." Sebagaimana orang yang faqih, yang ya baru mulai, demikian orang awam yang hafal Quran, atau banyaknya, tidak boleh ia berijtihad. Faqih ijtihad, bagaimana ia akan berijtihad? Wa man ladhi yaqul, apa yang akan bisa ia dapatkan? Wa alama yabni, di atas apa dia ia membangun pendapatnya? Wa kifatiru lam yoyish, bagaimana akan berakhtabang sebelah dia bersayap? Oke, sekali kata beliau, ada pun yang kerja Al-Faqih Al-Muntahi Al-Yakid Al-Fam Al-Hadis. Ada orang yang faqih, dia betul-betul faham, dan dia juga ahli hadis. Ada dia berhafiz al-muqtasar al-filtru, dan dia bisa menghafal muqtasar dalam furu. Wa kitab al-fiqai usul wa'an-nahwa, dia bisa tahu qaidah-qaidah usul, membaca qaidah-qaidah usul, juga dia menguasai nahwu. Wa syaraka fil fadha'il ma'ahdi li kitabillah, dan ia pun berserikat dalam keutamaan, dan ia pun hafal Allah. Wa tashaghuli bi tafsirhi wa quwwati nadratihi, dan ia pun disebutkan dengan tafsir Al-Quran, dan ia pun sangat kuat menurut nadratnya. Fahazi hukum balik ijtihad dan ijtihad, maka ini adalah khutbah yang sampai pada ijtihad yang terikat. Ahlala lil nawra fi dalalil a'immah, dan ia pun mempunyai keahlian untuk menghadil dari imam. Fama fama tawbahu al-haqq fi salatin, maka kapan saja menjadi celah kepadanya kebenaran dalam sebuah salat. Wa thabata fiha nas, demikian telah tetap dan telah sahih sebuah nas. Wa amila biha ahadul a'immatil a'lam, dan mengamalkan oleh salah seorang imam apa yang besar, Abu Hanifah, Malik, Al-Thawri, atau Auza'i, atau Syafi'i, atau Abu Ubaid, atau Ahmad Hanbal, atau Ishaq, dan yang lainnya. Ternyata fiha al-haqq, maka itulah kebenaran. Wa ijaz rukhas, jangan sekali-kali dia mengambil rukhsah ulama. Wa litawarra, dan hendaklah dia menyisipkan tawa. Wa la yaz'u fiha ba'da qiyam hujjah li taqin, dan ia tidak boleh taklid kepada hujjah yang tegak kepadanya. Dan dia berkata begini, fa in khafa mimman yushaghib 'alaihim min fuqaha fa yatakallam biha wa yatara'a fi'liha. Maka ternyata dia rasa takut dari orang-orang yang mencemooh dia di fuqaha, hendak dia menyisipkan diri dan jangan memperlihatkan dia kepada mereka dengan perbuatannya. Albama ada tusuh, karena kadang kata beliau, ia diimpa sifat ujub. Wa habad zuhur, lalu ia cinta popularitas dan ketenangan. Fa ma'akut, akhirnya pun terkena sanksi oleh Allah. Wa yakul alihi dakhil min nafsih, sesuatu merayap ke dalam jiwanya. Akmin rajulin aqra bil haq. Berapa banyak orang berbicara kebenaran, wa amal bil ma'ruf, menurut yang ma'ruf, fayusallitullahu alaihi fuqaha. Lalu kemudian Allah takkan lihat kepadanya para fuqaha, kama annahu da'un syara fi nufusil fiqin min al-aghniya. Sebagaimana sifat ujub itu terkadang merayap dalam jiwa-jiwa orang yang berinfak kepada orang kaya. Wa babil kufya kurab anuzakhafah. Sedemikian pula para pemilik ya waqaf dan lainnya. Wa madaru fi sifin nufusil fiqin umar wal mujahidin. Sifat ujub itu merupakan penyakit yang sangat tersembunyi dari dia, yang menghinggapi banyak jiwa para tentara, para umara, dan para mujahidin. Fatarahum yaltaqun al-adu. Kamu lihat mereka bertemu dengan musuh. Wa istadumil jam'an fi nu wa fi nufusil mujahidin mukhabba'at wa kama'in min al-ikhtiyal. Lalu dua pasukan bertemu, ternyata di dalam jiwa-jiwa orang yang berjihad itu ada yang tersembunyi apa? Kesombongan dan ujub. Ia ingin memperlihatkan keberaniannya. Ia ingin disebut pahlawan supaya dikatakan bahwa ia adalah pemberani. Dan ujub itu telah menjadikan ia apa? Ia telah menjadikan ia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Fa anna yunsarun, kata beliau, bagaimana itu akan ditolong? Wa kaifa la yukhzalun, dan bagaimana tidak akan dihinakan? Wallahi benar akhi. Jangan jauh-jauh. Kaum muslimin di perang Hunain pertama kali kalah. Kenapa? Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah abadikan untuk diingat. Allah abadikan untuk dijadikan pelajaran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Sungguh Allah telah tolong kalian di peperangan yang di tempat-tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Sehingga bumi yang luas menjadi sempit untuk kalian. Lalu kalian pun lari tunggang langgang. Subhanallah. Sebuah pasukan, bila mereka bangga dengan jumlah yang banyak, justru Allah turunkan kepada mereka kekalahan dan kehinaan. Sebuah pasukan, ketika mereka tawadhu kepada Allah, mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak bersombong di hadapan musuhnya, tidak bangga dengan jumlahnya yang banyak, biasanya Allah turunkan kemenangan. Akhi, ujub merusak segala-galanya. Kaum muslimin tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah apabila mereka ujub dengan jumlahnya yang banyak, karena jumlah yang banyak tidak bermanfaat apabila tidak punya kualitas sama sekali. Maka dari itulah ya akhul Islam, sudah sepantasnya bagi kita semuanya agar kita ini terus menerus menintrospeksi hati kita, terus menerus memeriksa hati kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang terkena penyakit ujub. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, dan kita terus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit ujub itu. Kemudian Adz-Dzahabi meneruskan pembicaraannya. Faman talabal ilma lil amali kasarahul ilmu wa baka ala nafsihi. Wa man talabal ilma lil madarisi wal ifta' wal fakhri war riya' tahamaqa wa ikhtal wazdara bin nas wa ahlakahul ujubu wa maqatathul anfus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa ay dassasaha bil fujuri wal ma'siyah. Beliau berkata, dengarkan perkataan ini, begitu sangat indahnya. Kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan bermanfaat untuknya, sehingga ia senantiasa menangisi dirinya. Sebaliknya, orang yang mencari ilmu supaya bisa mengajar atau bisa berfatwa atau untuk bersombong atau riya, maka ia akan menjadi orang bodoh. Ia akan ujub. Ia akan menganggap remeh manusia. dan dibinasakan oleh penyakit ujubnya tersebut. Jiwanya akan membencinya. Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang telah mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah. Akhi, kita menuntut ilmu bukan untuk menjadi kiai, bukan untuk menjadi ustaz. Kita menuntut ilmu bukan untuk bisa berjidal dengan orang, bukan untuk agar kita bisa mengajar orang, bukan. Tapi kita menuntut ilmu yang paling utama adalah agar kita bisa mengamalkannya. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, orang yang menuntut ilmu untuk niat supaya bisa diamalkan, maka ilmu itu akan memberikan manfaat kepadanya, dan ia senantiasa menangisi dirinya. Sebaliknya, orang yang menuntut ilmu karena mencari ya ketenaran, mencari apa kedudukan atau ria ingin dipuji orang, maka ia tidak akan bermanfaat ilmunya. Justru ilmunya itu akan menambah dia kebodohannya, sehingga dia kemudian menganggap remeh manusia. Akhirnya penyakit ujub itu menghancurkan dan membinasakannya. Fanas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dan memohon kepadanya keselamatan dari penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ini yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan aku luqali hadha wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.